Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar pemirsa Syiar Tauhid, rahimani wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Durusuh Al-Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha karya Syekh Dr. Abdurrahim Hafizahullahu Ta'ala. Kita masih di pelajaran yang ke-9. Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah selesai dari pelajaran yang ke-9 pada bagian A. Ya, kita sudah selesai di bagian A. Dan pada hari ini kita lanjut ke bagian B di halaman 50. Bagi yang punya kitab bisa lihat di halaman 50. Naam. Di sini juga di awal pembahasan di sini, ya, kita akan mencoba untuk membacakan kalimat-kalimat yang disebutkan oleh musannif dan kita akan coba untuk mentranslate, ya, menterjemahkan kalimat-kalimat tersebut. Naam. Coba dibaca. Al-mudarrisu. أين المدرس؟ هو في فصلي. هو في الفصل. أين المدرس؟ هو في الفصل. Apa artinya? Di mana guru itu? Di mana guru itu? Dia di dalam kelas. Ya, dia di dalam kelas. Di dalam kelas, ya, guru itu di dalam ke? Di dalam kelas. Berikutnya. Wa أين المدرس الجديد؟ وأين المدرس الجديد؟ هو عند المدير. هو عند المدير. Ya. وأين المدرس الجديد؟ هو عند المدير. Apa artinya? Di mana guru sekolah yang baru itu? Dia di sisi kepala sekolah. Nah, dan di mana guru yang baru itu, ya, dia, yakni guru yang baru itu di bersama dengan kepala sekolah, ya, di sisi kepala sekolah. Nah, berikutnya, aina talibul jadidu zahaba ila maktabati. Nah, zahaba ilal maktabati. Ya, aina talibul jadidu zahaba ilal maktabati. Naam. Apa artinya? Di mana pelajar yang baru itu? Naam, dan di mana pelajar yang baru itu? Pelajar yang baru itu pergi ke maktabah. Naam, dia pergi ke maktabah. Ya. Di mana pelajar yang baru itu? Ya, zahaba ilal maktabati. Dia pergi ke perpustakaan. Ya, dia pergi ke perpustakaan. Berikutnya, man dalikar rajulu tawilu alladhi kharaja al-ana minal madrasati. Naam. Jawabnya, siapa pemuda yang tinggi itu yang telah keluar sekarang dari sekolah itu? Jawabnya, huwal mudirul jadidu. Naam. Man dhalikar rajulut tawilul ladhi kharajal ana minal madrasati. Ya. Man dhalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana min al-madrasati? Siapa ya lelaki yang tinggi itu yang keluar sekarang dari sekolah? Siapa lelaki yang tinggi itu yang keluar sekarang dari sekolah? Dari sekolah, maka jawabnya wal mudirul jadidu. Dia adalah guru yang baru. Guru yang baru. Ya, dia adalah guru yang guru yang baru. Berikutnya. Wa manil waladu saghiru alladhi kharaja al-ana min al-fasli. Naam. Wa manil waladu saghiru alladhi خرج الآن من الفصل ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل. Apa artinya? Dan anak yang kecil itu yang keluar sekarang dari sekolah. Dari al-fasl. Dan dari, ya kan? Dari kelas. Dari kelas. Waman al-waladu as-saghiru alladhi kharaja al-ana min al-fasli. Waman al-waladu as-saghiru alladhi kharaja al-ana min al-fasli. Dan siapa anak kecil yang keluar sekarang dari kelas? Dan siapa anak kecil yang keluar sekarang dari kelas, maka jawabnya huwa bunul mudiril jadidi. Ya, huwa bunul mudiril jadidi. Apa artinya? Dia anaknya kepala sekolah yang baru itu. Ya, dia anak laki-lakinya kepala sekolah yang baru. Dia anak lelakinya kepala sekolah yang baru. Naam. Berikutnya, liman hadal kitabul kabiru. Itu kitab ya? Iya. Kitab. Bukan sayyarah ya? Bukan. Sayyarah dulu, tadi belum dibaca sayyarah. Liman tilka sayyaratul jamilah tuh? Sini beda. Itu enggak ada. Masa? Setelah huwa bunul mudir. Oh iya. Liman tilka sayyaratul jamilah tuh? Naam. Liman tilka sayyaratul jamilatu? Liman tilka sayyaratul jamilatu? Apa artinya? Milik siapa mobil yang baru itu? Bagus. Yang bagus itu? Naam. Milik siapa mobil yang bagus itu? Ingat ya, kita di sini masih apa namanya, pembahasannya masih sama seperti apa yang kita jelaskan kemarin. Ini tentang naat man'ut atau sifat mausuf ya. Di sini ya, liman tilka sayyaratul jamilatu, as-sayyara sebagai man'ut, kata yang disifati, al-jamilatu sebagai naat, sebagai sifatnya. Jadi datangkan al-jamilah untuk menjelaskan sifat dari mobil tersebut. Ini mobil tersebut adalah mobil yang bagus ya. Milik siapa mobil yang bagus itu? Jawabnya hiya lil mudiril jadidi. Naam, hiya lil mudiril jadidi. Hiya lil mudiril jadidi. Ya, apa artinya? Dia milik kepala sekolah yang baru itu. Nah, mobil itu milik kepala sekolah yang baru. Ya, mobil itu milik kepala sekolah yang baru. Berikutnya, liman hadal kitabul kabiru. Terus, ahwa lil mudarrisi. Nah, liman hadal kitabul kabiru. Ahuwa lil mudarrisi? Liman hadzal kitabul kabiru? Ahuwa lil mudarrisi? Naam, apa artinya? Milik siapa kitab Milik siapa kitab yang besar ini? Ya, milik siapa buku yang besar ini? Ya, milik siapa buku yang besar ini? Dia ahwa lil mudiri. Lil mudarisi. Lil mudarisi. Dia miliknya mudarris. Apakah dia? Apakah dia miliknya guru itu? Nah, apakah kitab yang besar itu, apakah buku yang besar itu miliknya guru itu? Ya, apakah ahwa lil mudarrisi? Apakah buku yang besar itu miliknya guru itu? Nah, berikutnya la huwa lil la huwa lit talibi la huwa lit talibul jadi la huwa lit talibil jadidi. Nah, la huwa lit talibil jadidi. La huwa litalibil jadidi. Apa artinya? Tidak, dia miliknya murid yang baru itu. Nah, tidak, ini kitab yang buku yang besar itu milik murid yang baru. Ya, lihat di sini la huwa litalibil jadidi. La huwa litalibil jadidi. Huwa ini sudah kita sebutkan, ya, huwa di sini merupakan kata ganti. Ya, domir dalam istilah bahasa Arab namanya domir. Yani domir di sini ya bisa menggantikan kedudukan kata yang zahir. Jadi kita enggak usah sebutkan Al-Kitabul Kabiru lagi. Ya, tidak usah kita kuala Al-Kitabul Kabiru, enggak usah. Cukup kita menggunakan domir untuk menggantikan kedudukan dari kitab yang besar tersebut. Supaya apa? Supaya lebih ringkas. Kalau kita mau sebutkan Al-Kitabul Kabiru ya li talibil jadid, itu kan butuh kalimat yang agak panjang. Ya. Tapi kalau kita ganti dengan domir, maka lebih ringkas, lebih arkhas ya. Naam. Kemudian apa? Yang berikutnya li talibil jadid. Li talibil jadid. Ya. At-talib di sini sebagai apa? Man'utnya. Al-jadid sebagai na'at. Ya, litalibil jadidi. Ya, litalibil jadidi. Ya, apakah sesuai empat perkara yang sudah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu? Ya, antara na'at dan man'utnya, maka jawabannya sesuai. Ya, yang pertama dari sisi adat. Sama-sama mufrad. At-talib ya mufrad, al-jadid ini juga kata yang mufrad. Yang kedua dari sisi naw', ya, jenisnya. Ya. At-talib ini jenis muzakkar, al-jadid juga jenis muzakkar. Sesuai. Kemudian yang ketiga sama tidak dari sisi ta'rif atau tankirnya. Ya, at-talib di sini ma'rifah, al-jadid juga ma'rifah, maka sesuai. Ma'rifah dari mana? Ada alif lamnya. At-talib di situ ada alif lamnya. Al-jadid juga ada alif lamnya. Kemudian apa? Kemudian yang terakhir al-i'rab, dari sisi i'rab sama tidak? Jawabannya sama. At-talib di sini ada harful jar, ada li. Ya, ada li di sini. Sudah kita sebutkan li ini merupakan huruf jar yang menjadikan kata setelahnya menjadi majrur. Ya, menjadi majrur yang tandanya di sini dengan kasrah. Li-talibi. Ya, maka di sini at-talibi. Ya, situ ada kasrah karena ada huruf jar sebelumnya. Ha, na'atnya bagaimana? Sama juga na'atnya mengikuti at-talib, karena at-talib di sini kasrah, maka na'atnya al-jadid juga kita kasih kasrah li-talibil jadidi. Ya, berarti sesuai dari sisi i'rab. Naam. Berikutnya, ainal mil'aqatu? Mil'aqatus saghiratu. Naam. Aina al-mil'aqatus saghiratu? Hiya fil kubi. Hiya fil kubi. Ya, aina al-mil'aqatus saghiratu? Hiya fil kubi. Ya, apa artinya? Di mana sendok yang kecil itu? Ya, di mana sendok yang kecil itu? Sendok yang kecil itu di dalam gelas. Ya, hiya ini sendok yang kecil itu fil kubi, di dalam gelas. Al kub itu ya maknanya gelas. Ya, Majrur dia dengan kasro karena ada fi di depannya. Fi ini merupakan huruf jar. Nah, di sini domirnya pakai hiya. Yang di atas pakai huwa, tapi yang di sini pakai hiya. Hiya fil kubi. Kenapa? Karena kata yang digantikan, isim zohir yang digantikan yang di atas itu berbentuk muannas, maka kita pakai hiya. Ketika kata yang digantikan itu berbentuk muannas, maka domirnya pakai hiya. Tetapi ketika kata yang digantikan itu berbentuk muzakkar seperti al-kitabul kabir, maka kita menggunakan huwa. Ya, jadi itu perbedaan antara hiya dengan huwa. Nah, tapi keduanya sama-sama domir. Berikutnya, ainal kursiyul maksuru. Ainal kursiyul maksuru. Ya, ainal kursiyul maksuru. Ya, apa artinya? Di mana kursi yang rusak itu? Ya, di mana kursi yang rusak? Ya, di mana kursi yang rusak itu? Di mana kursi yang rusak itu? Nah, Huwa hunaka. Apa artinya? Kursi yang rusak itu di sana. Ya, kursi yang rusak itu di sana. Hunak artinya di sana. Ya, ini kursi itu di sana. Nah, apa yang kita bahas di pembahasan ini? Ini tentang alladhi. Ya, tentang alladhi. Ya. Kita bahas di sini yaitu tentang kata alladhi. Naam. Alladhi. Alladhi di dalam bahasa Arab. Ya. Ini disebut dengan ismul mausul. Ismul mausul. Ya, disebut dengan istilah isim mausul. Apa itu isim mausul? Isim mausul yaitu kata sambung. Ya, kalau kita terjemahkan itu biasanya disebut dengan kata sambung. Ya, kata sambung. Ya, ini apa? Isim ini atau kata ini bisa kita gunakan untuk menyambung kata sebelum dengan kata setelahnya. Ya, bisa kita gunakan untuk menyambung kata sebelum dengan kata setelahnya. Ya. Contohnya At-talibu alladhi kharaja min al-fasli ibnul mudarrisi. Ini contohnya agak panjang ya. Naam. At-talibu alladhi kharaja min al-fasli ibnul mudarrisi. Ya. Pelajar yang keluar dari kelas adalah anaknya guru itu. Ya, pelajar yang keluar dari kelas adalah anaknya guru itu. Di sini kita menggunakan ism masul, isim mausul. Ya, untuk apa? Kita menyambungkan antara kata sebelumnya di sini dengan kata setelahnya. Ya. Pelajar yang keluar dari kelas adalah anaknya guru. Ya. Di sini apa? Kata yang sebelum alladhi sebelum isim mausul, ya. Itu nanti akan berpengaruh dengan bentuk isim mausul yang akan kita gunakan. Karena isim mausul itu ada yang untuk kata yang muzakkar, ada juga untuk kata yang muannas. Ya. Ketika kata yang sebelum isim mausul ini muzakkar kemudian mufrad, maka kita menggunakan alladhi. Ya. Kita menggunakan alladhi. Tetapi kalau seandainya kata yang sebelumnya di sini berbentuk muannats, ya, maka nanti ada isim mausul yang lain yang berbentuk muannats. Ya, di sini kita baru mendapati satu isim mausul yaitu alladhi. Jadi ada yang untuk mudzakkar, ada yang untuk muannas, ada yang untuk mufrad dan ada yang untuk jama. Nah, di sini kita masih menggunakan alladhi yang dia ini untuk menyambung kata yang mudzakkar kemudian mufrad. Jadi di sini ketika katanya mufrad mudzakkar, maka kita menggunakan alladhi. Berbeda nanti kalau seandainya kata yang ada sebelumnya di sini berbentuk mufrad muannas atau katanya berbentuk jama. Nanti kita menggunakan isim mausul tapi isim mausul yang berbentuk lain. Nanti akan kita sebutkan. Di sini kita baru menggunakan alladzi. Jadi alladzi ini untuk kata yang mufrad, kata yang tunggal, kemudian katanya di situ berbentuk muzakkar. Kata yang mufrad kemudian berbentuk muzakkar. Contohnya seperti at-talib. At-talib ini merupakan kata yang tunggal dan berbentuk muzakkar. Maka kita menggunakan alladhi. Yang mana dia menyambung antara kata sebelumnya dan kalimat yang datang setelahnya. Nanti kita akan jelaskan apa namanya kalimat yang datang setelah alladhi. Ya, kalimat yang harus datang, yang harus ada ya setelah alladhi. Diistilahkan dengan silah. Ya, diistilahkan dengan sila, nanti akan kita jelaskan. Nah. Kemudian posisi alladhi di sini, posisi alladhi yang ada di sini, ini posisinya sebagai sifat. Ya, sebagai sifat untuk kata sebelumnya ya. Nah, kita masuk ke tamarin, latihan. Kita masuk ke latihan. Nah, nomor satu, ikra. At-tabibul jadidu fil mustashfa wat-tabibul qadimu fil mustausafi. At-tabibul jadidu fil mustashfa wat-tabibul qadimu fil mustausafi. At-tabibul jadidu fil mustashfa wa at-tabibul qadimu fil mustawsafi. Apa artinya? Dokter yang baru itu di rumah sakit dan dokter yang lama itu di mustawsafi. Di klinik. Dokter yang baru ya di rumah sakit dan dokter yang lama di klinik. Klinik ya. Berikutnya nomor 2. Al-qalamul maksuru ala al-maktabi. Naam, al-qalamul maksuru ala al-maktabi. Ya, al-qalamul maksuru ala al-maktabi. Apa artinya? Pulpen yang rusak itu di atas buku itu. Nah, pulpen yang rusak atau pulpen yang patah di atas meja. Meja ya, di atas meja. Nah, berikutnya al-mirwahatu al-jadidatu fil ghurfatil kabirati. Naam, al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Ya, al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Apa artinya? Kaca yang baru itu al-mirwaha. Kipas angin. Kipas angin yang baru itu di dalam ruangan yang besar. Nah, kipas angin yang baru itu di dalam ruangan yang besar. Yang besar. Kipas angin yang bagus itu, yang baru itu di dalam ruangan yang besar. Berikutnya, al-lughatul arabiyatu sahlatun. Ya, al-lughatul arabiyatu sahlatun. Apa artinya? Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Ya, bahasa Arab itu mudah. Ya, bahasa Arab itu mudah. Nomor 5. Al-waladu tawilu alladhi kharaja minal fasli al-ana talibun minal hindi. Naam. Al-waladu tawilu alladhi kharaja minal fasli al-ana talibun minal hindi. Al-waladu tawilu alladhi kharaja minal fasli al-ana talibun minal hindi. Apa artinya? Anak yang tinggi itu yang telah keluar dari sekolah itu sekarang pelajar dari India. Naam. Anak yang tinggi itu yang keluar dari kelas sekarang itu adalah pelajar dari India. Ya, anak yang tinggi itu yang keluar dari kelas sekarang itu adalah pelajar dari India. Jadi al-lazi di sini tadi yang kita singgung ya, al-lazi di sini dia sebagai kata penyambung antara kata sebelumnya dengan kalimat setelahnya kan? Dia sebagai sifat dari kata sebelumnya. Jadi al-lazi ini merupakan sifat dari al-waladu tawil. Ya, al-waladu tawil ya sifatnya al-lazi. Jadi kalau kita artikan tadi bagaimana? Anak tinggi, ya, anak yang tinggi yang keluar. Anak tinggi atau anak yang tinggi yang keluar dari kelas sekarang adalah pelajar dari India. Ya, adalah pelajar dari India. Naam. Nomor 6. Ana fil madrasati sanawiyati. Naam, ana fil madrasati tsanawiyyati. Ana fil madrasati tsanawiyyati. Apa artinya? Saya di sekolah SMP. Naam, saya di sekolah SMP. Saya di sekolah SMP. Berikutnya, Dhahabar rajulul fakiru ilal waziri. Naam, dhahabar rajulul fakiru ilal waziri. Zahab ar-rajulul fakiru ilal waziri. Apa artinya? Lelaki telah pergi lelaki yang miskin itu ke wazir. Nah, lelaki yang fakir itu telah pergi ke menteri. Ke menteri. Ya, lelaki yang fakir itu telah pergi ke ke menteri. Berikutnya, jalasat talibul jadidu khalfa hamidi. Jalasat talibul jadidu khalfa hamidin. Jalasat talibul jadidu khalfa hamidin. Apa artinya? Telah duduk apa ini? Pelajar yang baru itu di belakang Hamid. Nah, pelajar yang baru itu telah duduk di belakang Hamid. Hamid. Ya, pelajar yang baru itu telah duduk di belakang Hamid. Di sini ada kata khalfa. Khalfa, ya. Khalfa Hamidin. Khalfa ini maknanya apa? Di belakang. Khalfa maknanya di belakang. Khalfa lo tiba-tiba harokatnya fathah. Khalfa di fathah. Ya, kenapa? Ya, di sini sama seperti amama. Ya, sama seperti ya amama, begitu pula kata al-yaum yang kita bacakan kemarin. Ya, dia merupakan zaraf. Ya, zaraf. Makanya di fathah. Kata yang setelahnya sebagai mudafun i, mudafun ilai. Khalfa Hamidin amamal masjidi. Ya, seperti itu ya. Berikutnya nomor 9. As-sikinul kabiru haddun jiddan. Ya, as-sikinul kabiru haddun jiddan. As-sikinul kabiru haddun jiddan. Apa artinya? Pisau yang besar itu sangat tajam. Ya, pisau yang besar itu tajam sekali. Ya, pisau yang besar itu tajam tajam sekali. Nomor 10. Man hadzal waladu shagiru? Huwa ibnul mudarrisi huwa ibnul mudarrisil jadidi. Ya, man hadzal waladu shagiru? Huwa ibnul mudarrisil jadidi. Man hadzal waladu shagiru? Huwa ibnul mudarrisil jadidi. Apa artinya? Siapa anak yang kecil ini? Dia anaknya pengajar yang baru itu. Ya, siapa anak yang pendek ini? Dia adalah anak laki-lakinya guru yang baru. Ya. Alhamdulillah sudah kita baca dan sudah kita terjemahkan juga. Semoga bisa difahami. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.